Quindi tu non stavi già lì? Cioè, ma io che pensi? Indonesia, sering banget saya ulang-ulang sampaikan, 350 tahun kita dijajah Belanda. Yang diambil apa? Betul? Tapi sayangnya penduduk negeri ini jauh dari ini sekarang. India merupakan salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Dan India itu angka pikun yang paling rendah di dunia. Karena ini, kunyit ini obat pikun paling baik. Maka ketika Anda menyehatkan otak, oke, okay? Kita menyehatkan otak, sebenarnya ada yang beberapa disarankan. Tadi kalau mau coba dulu bisa tuh. Oke, okay, Anda ambil air panas biasa gitu kan, terus ambil jahe kayak begini, keprek-keprek, panas, lalu kunyit, masukin di situ, lalu potong-potong serai kayak begini, cemplungin sampai keluar aromanya, tutup gitu kan, setelah agak dingin, agak hangat, Anda peres jeruk nipis di sini. Coba mulai rutin minum itu tiap hari, lihat apa yang terjadi ke badan. Karena ini, kalau boleh saya katakan, mereka, kalau mau lebih lengkap lagi, kalau mau lebih lengkap lagi, ini, empat ini, ya, belum saya share di feed ini. Empat ini, airnya ada saring, ada ambil abal buang ininya, lalu ada blender sama kurma. Oke? Okay? Dia pekuat kulit, iya. Dia pembersih darah, iya. Dia penyubur, iya. Dia penguat otak, iya. Dia pembersih menstruasi, iya. Ini mas tadi, jahe. Jahe, majokitis. Terus nanti disaring blender sama kurma. Blender sama kurma. Blender kurma. Ya, cerita tentang alpukat, alpukat itu sehat, betul? Asal jangan pakai sirup. Oke? Okay? Cara makan alpukat yang sehat adalah ambil alpukatnya, ada krok-krok-krok, termasuk ini bisa juga jadi pengganti bubur ayam, ada bubur ayam ala-ala kita. Jadi alpukat itu ada hancurin, oke? Okay? Lalu Anda kasih suiran kurma di situ. Oke, okay. Buat pengganti bubur ayam pagi. Bayangkan itu bubur ayam, jauh lebih sehat, ya. Atau kalau enggak, nanti kasih madu sedikit. Jadi satu mangkok bubur ayam, Anda makan satu piring kecil, piring tanggung lah gitu, alpukat, kasih garam sedikit, kasih kurma, itu jauh lebih sehat waktu, jauh lebih sehat. Ya, kenyang enggak? Kita makan bukan untuk kenyang. Paham ya? Kalau makan untuk kenyang, satu piring makanan kayak nasi goreng dengan kalori, misalkan saya gak tahu persisnya, tapi base-nya mungkin 700-an misalkan. Satu piring nasi goreng 700 kalori misalkan, atau 500-600 misalkan, dengan satu piring tadi beberapa potong kurma, itu jauh lebih bermakna kurma dari dengan TTP tadi, daripada itu nasi goreng. Karena kita makan bukan untuk kenyang, tapi makan untuk nutrisi.